Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab syarah al-aqidah tahawiyah dan masih kita berbicara tentang ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah yang mengatakan wa naral jama'ata haqqan wa sawaban wal furqatu zayghan wa adaba. Kami, yakni ahlu sunnah wal jama'ah, melihat, kami melihat, ahlu sunnah wal jama'ah melihat bahwa kebersamaan di dalam satu jamaah adalah kebenaran, haqqan wa sawaban. Sedangkan sebaliknya, al-furqah, perpecahan, pertikaian, perselisihan adalah zayghan wa adaban. Itu adalah penyimpangan dan azab. Sehingga barakallahu fikum, tidak benar yang dikatakan bahwa perpecahan itu rahmat. Tidak ada. Bahkan hadis dalam hal tersebut, hadis yang la asdalahu, tidak ada asalnya. Lebih parah dari sekedar dhaif. Justru yang sebaliknya ada dalam hadis-hadis sahih, yaitu al-jama'atu rahmah wal-furqatu azab. Al-jama'ah, kebersamaan, itu rahmat. Sedangkan al-furqah, perpecahan, perselisihan, pertikaian adalah azab. Dan hadis ini mencocoki sekian banyak ayat Al-Quran yang selalu menyatakan untuk tetap bersama jamaah. Seperti kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dalam satu jamaah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jamaah apa? Jamaah yang sama-sama berpegang dengan tali Allah. Berpeganglah dengan tali Allah bersama-sama. Ini kebersamaan. Dan jangan lepas dari tali Allah, karena akan terjadi furqah, perpecahan. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berjalan di atas jalan yang lurus dan istiqamah di atas jalan yang lurus, juga perintahnya diiringi dengan kalimat jangan berpecah belah. Wa anna hadza shirathi mustaqiman fattabi'uhu. wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Kalian akan tercerai berai, akan terpecah belah dari jalan Allah. Ayat ini sangat jelas, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dan hadis Rasulullah SAW sesuai dengan ayat ini, bahwa yang diperintahkan untuk bersama-sama di atas kebenaran, dan jangan bercerai berai. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kemudian dibahas dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah, bahwa kadang terjadi perbedaan-perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah ahlu sunnah. Maka kemudian beliau klasifikasi perbedaan itu ada dua macam. Ada perbedaan yang sifatnya tanawwu', ada perbedaan yang sifatnya tabad. Kalau tanawwu', ini boleh, itu pun boleh. Sesungguhnya tidak harus jadi permasalahan. Artinya tidak harus jadi pertikaian. Tidak harus jadi perselisihan. Yang ini juga sunnah, yang itu juga sunnah. Jenis kedua, ikhtilafut tabad. Perbedaan yang bertentangan. Maka mau tidak mau harus pilih salah satunya. Karena bertentangan. Kalau ini yang benar, yang itu yang salah. Kalau itu yang benar, yang ini yang salah. Maka harus diterjih dengan dalil-dalil, dengan hujjah. Maka ucapan atau pendapat yang bertentangan seperti ini harus kita mencari yang rajih, dan kita katakan yang rajih sebagai kebenaran. Adapun yang menyelisihinya kita katakan marjuh, pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah, ini pendapat yang lebih kuat. Akhwani fiddina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu pada permasalahan-permasalahan yang sifatnya rincian fiqih, ijtihad para ulama ahlu sunnah, maka tidak perlu ada ucapan-ucapan ekstrim yang berlebihan. Sebab yang berijtihad dan benar mendapatkan dua pahala. Yang berijtihad dan salah mendapatkan satu pahala. Sebagaimana dalam hadis, idza ijtahadal hakim fa'asab falahu ajran, wa idza ijtahadal hakim fa'akhta falahu ajrun wahid. Seorang hakim yang berijtihad kemudian tepat ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Sedangkan mereka yang berijtihad kemudian salah, dia mendapatkan satu pahala. Artinya tidak perlu kita cerca mereka sebagai orang yang sesat, menyimpang, apalagi mubtadi'un dhalil akhirih. Para ulama ahli sunnah berupaya mencari dalil-dalil, mencari hadis-hadis, beristimbat hukum, melihat aqwal salaf, usaha yang benar. Usaha yang benar, mencari ayatnya, mencari hadisnya, kemudian melihat aqwal salaf. Kadang ada yang asab, kadang ada yang akhto, manusiawi. Maka cukup barakallahu fikum untuk menyatakan yang rajih dengan kalimat ini yang rajih, ucapan beliau rahimahullah. Adapun yang salah kita katakan ini pendapat yang marjuh, wallahu ta'ala a'lam. Ini adab yang sopan terhadap para ulama. Kalaupun ada yang tergelincir, mereka Yataharras sawab artinya berupaya untuk mencari kebenaran tapi tergelincir, maka kita katakan ini yang benar rahimahullah, tetapi pendapat beliau yang keliru dan beliau tergelincir dalam hal ini, kafarallahu lahu. Selesai. Baik. Berbeda dengan mereka-mereka yang memang sahibu hawa, ahlul ahwa, yang mereka memang tidak mau hujjah, tidak mau dalil. Prinsipnya bukan prinsip sunnah. Prinsipnya prinsip hawa. Maka orang-orang inilah yang kita katakan sebagai ashabul ahwa, ahlul bid'ah, yang kita katakan bahwa mereka ini menyimpang, mubtadi'un dhal ila akhirihi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa aktsarul ikhtilaf alladhi ya'ulu ila al-ahwa'i bainal ummah min al-qisfil awwal. Ternyata perselisihan-perselisihan yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin kebanyakan dari jenis pertama, yaitu ikhtilafut tanawwu'. Hanya saja karena keterbatasan ilmu, hanya saja karena kebodohan kasarnya, sehingga melihat bahwa pendapat yang selain ini batil, pendapat yang selain ini adalah pendapat yang sesat, menyimpang ila akhiri. Bid'ah muhdatsah. Ikhwani fillah na'azakumullah. Mengapa demikian? Keterbelakangan ilmu. Terjadi ikhtilaful juhala. Berbeda dengan ikhtilaful ulama. Selalu bahasanya wa amma hadza fa huwa ar-rajih wa amma dzak fa huwa qaulun marjuh. Hanya itu ucapan mereka, para imam-imam, ketika membantah saudaranya, sesama ulama. Ucapan beliau ucapan yang marjuh. Adapun yang rajih adalah demikian-demikian. Tetapi mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu sering kebablasan, sering berlebihan. Berkata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa kadzalika ila safki ad-dima' wa istibahatil amwal wal adawa wal baghdha, hingga terjadi pertumpahan darah, terjadi menghalalkan harta, yakni merampas harta, wal adawa wal baghdha, permusuhan, kebencian ila akhirih. Lianna ihda ta'ifataini la ta'tarif lil-ukhra bima ma'aha minal haq. Karena sebagian terhadap yang lain tidak mau mengakui adanya kebenaran pada pihak lain. Yang ini membawa haji, dibawakan syarahnya dari akwal ulama salaf. Yang ini membawakan dalil hadis, membawakan akwal para sahabat atau tabi'i. Tetapi terjadi perbedaan. Ikhwani fillah na'azakumullah. Adapun mereka-mereka yang terbelakang ilmunya dan taklid, ta'assub dengan yang ini, yang satu, maka dia tidak mengakui kebenaran apa yang ada pada mereka. Apa maksudnya kebenaran? Mereka benar memakai hadis, dan mereka benar mencari ulama salaf. Mereka benar berupaya dengan ijtihad yang syar'i. Bukankah itu kebenaran? Seharusnya sebagaimana ucapan Ibnu Jubair rahimahullah, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Telah bagus orang yang berpegang dengan apa yang dia dengar dari hadis, masyaallah. Tetapi aku mendengar hadis yang lebih sahih. Karena dia tahu enggak bertentangan hadis yang ini dengan hadis yang itu. Ini bawa hadis, ini bawa hadis. Ini bawa aqwal salaf, ini bawa aqwal salaf. Ternyata hanya berbicara, ini boleh, betul memang boleh. Tapi sebaiknya ini yang lebih baik. Ingat ucapan Ibnu Zubair tadi dari masalah apa? Masalah ruqyah. Mengapa kamu pakai ruqyah? Apa kamu punya dalil? Dia jawab, na'am. Haddatsani Sya'bi. Menyampaikan kepadaku Syafi'i an fulan bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan la ruqyata illa min ainin aw huma, enggak ada ruqyah yang lebih mujarab melainkan untuk ain, penyakit yang disebabkan mata, dan penyakit yang disebabkan binatang yang berbisa, disengat kala jengking atau digigit ular yang berbisa, ini ruqyah manjur di sana, maka saya pakai ruqyah. Apa jawab beliau? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Telah bagus orang yang berpegang dengan apa yang dia dengar. Ini hadis yang sahih. Bagus. Tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, disebutkan sanadnya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, adalah diantaranya orang yang tidak meminta diruqyah. Bagus. Tetapi kalau engkau tidak meminta diruqyah, itu lebih bagus. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, adab mereka dalam berbeda pendapat. Walhamdulillah. Tidak seperti mereka-mereka, golongan ekstrim, yaitu pengikut Haddadi. Hanya perbedaan masalah istihad ulama dikatakan qaulun batil, qaulun syadz, la yaquluhu illa al-jahil. Ucapan batil, ucapan syadz, tidak mengucapkannya kecuali orang bodoh. Ternyata pendapat itu pendapat Ibnu Abbas diantaranya, pendapat sahabat, termasuk pendapat ulama Imam Al-Albani. Kebablasan. Kenapa harus seperti itu kata-katanya? Ikhwani fiddin, a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak sampai terjadi pertikaian yang menumpahkan darah. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, karena satu golongan dengan golongan yang lain tidak mengakui kebenaran yang ada pada golongan lain, akhirnya terjadilah pertikaian yang dahsyat. Padahal ikhtilafnya tanawwu', tidak bertentangan. Wala tansifuha, dan tidak bersikap dengan sikap yang bijak. Ingat, sikap bijak dengan makna yang syar'i, bukan dengan maknanya yang dipahami oleh sururiyin, hizbiyin, bukan. Sikap bijak adalah melihat dalil dan hujjah bahwa dia benar dalam satu sisi, tetapi beliau keliru rahimahullah dalam sisi lain. Bal tazidu ala ma ma'a nafsiha minal haq ziyadat minal batil. Akhirnya orang yang sesungguhnya di pihak yang benar menambah di atas kebenarannya perkara-perkara batil. Yang ini pendapatnya benar, yang ini pendapatnya tidak rajih. Yang pendapat benar ini sesungguhnya sudah di atas kebenaran, tetapi dia tambah dengan kebatilan-kebatilan. Apa kebatilannya? Bahwa ucapan kamu hadis Syabi tadi ucapan batil, syad ila akhir. Hadis sahih. Kenapa dikatakan syad? Kenapa dikatakan batil? Kenapa dikatakan ucapan la yaquluhu illal jahil? Berlebihan. Kebablasan. Itu batil. Ucapanmu batil. Berarti engkau punya kebenaran, tetapi ditambah dengan kebatilan. Yang ini keliru dia, karena tidak rajih. Meminta diruqyah itu makruh hukumnya. Tetapi dari sisi lain, dia membawa hadis yang sahih, yang harus kita hormati hadis itu sahih, yaitu memang ruqyah boleh untuk ain atau humma. Ya ikhwan fillah, na'azakumullah, pembahasan dari Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Walidzalika ja'ala Allah masdaruhu al-baghi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan penyebab dari pertikaian yang dahsyat sampai terjadi pertumpahan darah, kebencian, permusuhan, bahkan penghalalan darah, harta dan kehormatan, ini ternyata sumbernya adalah al-baghyu. Catat itu. Tulis besar-besar satu halaman al-baghyu. Ma huwa al-baghyu? Al-baghyu adh-dhulm. Kedzaliman. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Mereka berselisih, maksudnya Yahudi dan Israel, ahlul kitab. Mereka berselisih atau tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. Kenapa harus berselisih? Padahal ada keterangan yang jelas, ada hadis yang sahih, ada hadis yang rajih, ada hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari, Muslim, bahkan mutawatir. Mengapa harus berselisih? Bukankah kalian semua muslimin yang mengaku bahwa kami akan mengikut sunnah? Ini sunnah. Ini qala Allah, ini qala Rasul. Kenapa harus bertikai? Kata Allah, tidaklah mereka bertikai kecuali karena bagian bainahum, ada baghi, ada hekat, ada dengki, ada kezaliman, ada kebencian, ada urusan yang sifatnya pribadi. Saya tidak suka sama fulan. Saya dendam sama dia. enggak akan bisa saya untuk memaafkan dia selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Saya akan terus membantah dia sampai kapok dia. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau dia sudah mencabut ucapannya atau dia sudah kembali pada kebenaran, dia tidak peduli. Tidak peduli. Kenapa? Bagian bainahum, karena ada bagi di antara mereka. Apa bagi? Makna definisinya melampaui batas, berlebihan, kebablasan. Kata Ibn Abdillah Al-Hanafi rahimahullah, li'anna al-baghya mujawazatul hajj. Yang namanya al-baghi adalah melampaui batas. Enggak cukup dengan mengatakan marjuh. Ini pendapat yang marjuh. Itu pendapat yang lemah. Yang lebih kuat adalah pendapat demikian-demikian. Kan selesai. Walhamdulillah, bahasa yang bagus dan sopan. Karena ikhtilafnya tanawur. Kita belum membahas ikhtilaf tadad, apalagi ikhtilaf dengan ahlul bidah. Belum kita bahas. Ini masih membahas tentang di kalangan ahlus sunnah, di antara para ulama yang mereka masing-masing membawa dalil-dalil. Dan ternyata perbedaannya tanawur. Ini boleh, ini lebih baik. Seperti ruqyah tadi. Boleh ruqyah, tetapi meminta di ruqyah jangan. Makruh. Tidak akan masuk dalam 72 orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Kenapa harus sampai terjadi pertikaian yang mengerikan dan dahsyat? Wa dzakara hadza fi ghairi mawdhi'in min al-Qur'an. Allah sebutkan kalimat al-baghi sebagai penyebab pertikaian itu bukan di satu ayat saja, bukan di satu tempat, bukan fi mawdhi'in wahid. La, fi mawadhi'a katsira. Dalam sekian banyak. Liyakuna 'ibratan li hadhihi al-ummah, sebagai pelajaran bagi umat ini. Wahai umat Islam, ingatlah wahai kaum muslimin, bahwa umat terdahulu bertikai, berselisih, itu karena al-baghyu yang ada pada diri-diri mereka. Kalau keterangan mana benar, mana salah, sudah jelas. Sudah jelas. Ini yang benar, ini yang salah. Yang cocok dengan kebenaran, alhamdulillah, kamu mendapatkan taufik. Yang ternyata menyelisihi kebenaran, katakan saya rujuk. Astagfirullah, saya bertaubat pada Allah dan saya kembali kepada kebenaran. Selesai. Manusia tidak ada yang maksum. Tetapi terjadinya pertikaian yang dahsyat karena ada al-baghyu di hati-hati mereka. Maka wahai kaum muslimin, jangan mengikuti jejak Yahudi atau Nasrani. Jangan kalian ikuti jejaknya ahlul kitab. Yang mereka ikhtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Limadha? Baghyan bainahum. Karena baghyan bainahum. Wa qaribun min hadha, yang semakna atau dekat dengan ini adalah apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Dari Abi Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, bersabda, "Dharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim." Kata Nabi, biarkanlah aku dengan apa yang aku biarkan kalian. Biarkanlah aku dengan apa yang aku biarkan kalian. Maksudnya kalau Rasulullah SAW membiarkan kalian dalam satu perkara, sudah biarkan. Jangan dipaksa-paksa aku harus berbicara sesuatu. Biarkan. Berarti itu perkara yang mubah. Silakan. Fa'innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim. Karena binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan, permintaan mereka dan perselisihan mereka terhadap Nabi mereka. Kalau gini boleh enggak? Kalau gitu boleh enggak? Kalau ini boleh? Kalau ini, kalau ini terus. Kamu jangan memberat-beratkan dirimu dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. la tas'alu an asya' in tubdalakum tasu'kum. Jangan kalian meminta sesuatu atau bertanya sesuatu yang kalau diberi memberatkan kalian sendiri. Kalau dijawab memberatkan kalian sendiri. Ya Rasulullah, akulla amin. Apakah tiap tahun? Kata Nabi, kalau aku katakan iya, kalian enggak akan sanggup. Jangan bertanya sesuatu yang kalau aku jawab memberatkan kalian. Aifa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Diakhiri hadisnya dengan kalimat yang merupakan kaidah, pegangan ahli sunnah. Apa yang aku larang kalian daripadanya, tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin, dan kalau aku perintahkan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan sebisa-bisa kalian. Mudah agama ini. Kata Nabi, apa yang aku larang, tinggalkan. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sebisa-bisanya. Sudah. Jangan kalian mempersulit diri kalian dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau begini? Bagaimana sampai berkata bagaimana kalau di langit salatnya? Bagaimana kalau di bulan? Bagaimana kalau kita, apakah kita tiduran di bulan melihat ke bumi di atas salatnya? Macam-macam pertanyaan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika ada yang bertanya kalau dijawab oleh beliau, awaqa, apakah terjadi? Belum, hatta waqa. Enggak dijawab. Apakah terjadi? Orang itu menjawab, belum. Kalau gitu nanti saya jawabnya. Kalau terjadi tanyakan lagi. Ikhwani fillah, na'azakumullah. Ashabul ra'yi paling senang majlis seperti itu. Majlis diskusi kalau ila akhir. Ada seorang yang bertanya kepada seorang imam di Mekah. Dijawab dengan satu jawaban. Orang itu menerangkan, kalau begini, kalau begitu. Dijawab, utruk allau indaka fil Yaman. Tinggalkan lau di rumahmu di Yaman sana. Karena kebetulan dari Yaman dia. Tinggalkan kalimat lau di Yaman sana. Jangan dibawa ke sini. Enggak usah pakai lau. Kalau bagaimana. Kalau begini. Khonimdina azakumullah. Biasanya muncul kalimat itu dari mereka-mereka yang enggan mengamalkan. Iya kan? Karena itu pertanyaan-pertanyaan mujadil biasanya. Kerjakan. Tapi kalau begini gimana? Ya wudu. Kalau enggak ada air gimana? Ya tayamum. Kalau enggak ada tanahnya gimana Ustaz? Maksudnya enggak ada tanahnya? Maksudnya saya di gedung tinggi. Dia mau ke gedung tingginya kapan enggak tahu. Pokoknya enggan untuk mengamalkan. Sehingga bertanya kalau. Persis seperti anak-anak kecil kalau disuruh orang tuanya malas. Nih belikan anu. Di mana? Itu di penggolan sana. Yang mana? Yang sebelah kiri. Kan ada banyak itu tokonya, Bu. Gimana? Kalau enggak ada gimana, Pak? Kalau enggak ada, jalankan dulu. Kalau enggak ada, kalau ini, kalau terus begitu bertanya. Intinya, malas. Wallahu ta'ala a'lam. Ternyata orang-orang dewasa pun ketika dikasih hujah ada yang begitu. Kalau gini gimana? Kalau ini hadisnya katakan kerjakan. Sudah jangan banyak tanya. Ya tapi kalau begini, tapi kalau begitu, tapi kalau ila akhirih. Halaka man kana qablakum. Binasanya orang-orang sebelum kalian. Banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Itu Bani Israel. Nabi Musa mengatakan pada mereka, idbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi. Apa kata mereka? Innal baqarah tashabaha alaina. Sesungguhnya baqarah itu bingung kami. Yang mana? Yang kayak apa? Cari yang warnanya kuning polos, gak ada belangnya. Yang kuning polos itu banyak juga. Cari yang begini. Cari yang belum pernah menggarap sawah. Tambah susah apa gak tambah susah? Karena susah. Kalau di awal ditanya atau diperintah, kerjakan, sembelih sapi, ambil sapi sembelih, selesai kan? Tetapi karena bertanya, kayak apa, warnanya apa, yang seperti apa, kami masih belum jelas, sampai susah nyarinya. yang enggak pernah dipakai menggarap sawah, yang warnanya enggak ada belangnya, yang warnanya kuning menyenangkan, yang sulit, bertambah berat. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sebisa-bisanya. Sebisa-bisanya. Fa amarahum bil imsaki amma lam yu'maru bihi. Asyahid. Di dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih adalah kalimat hendaklah kalian biarkan aku dengan apa yang aku tidak nyuruh kalian. Udah, kalau tidak nyuruh, jangan kalian tanya-tanya. Kerjakan apa yang kalian mau, tinggalkan apa yang kalian suka, kalau dibebaskan. Jangan banyak pertanyaan. Mu'allilan bi'anna sabab halakil awwalin. Dengan alasan bahwa penyebab hancurnya orang-orang yang terdahulu karena kasratus su'al, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Thumma ikhtilaf 'ala ar-rusuli bil ma'siyah. Kemudian yang kedua, penyebab kebinasaan mereka adalah banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Sudah mereka nanyanya rewel, setelah dijawab enggak dikerjakan. Sulit, susah. Nah, tadi kenapa kalian minta sendiri kesusahan? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang diperintahkan, kerjakanlah sebisa-bisanya. Apa yang dilarang, tinggalkanlah. Dan apa yang dibiarkan, biarkan. Asyara biyadihi aw bi asbu'ihi. Disebutkan dalam hadisnya membentuk 35. Ini 3. Ini 5. Wa yuharrikuha. Menggerakkannya. Gerakannya gimana? Gini, apa gini, apa gini, apa gini. Itu ada yang nanya pada masyayikh kemarin. Jawabnya al-amru fihi wasi'. Apa maknanya al-amru fihi wasi'? Selama itu makna menggerakkan, ya gerakkan. Barakallahu fikum. Imam Ahmad rahimahullah saya menyatakan wa syaddid, keraskan gerakannya. Itu membuat jengkel mereka para Yahudi dan lain-lain. Ikhwanu fillah a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang lain berpendapat kalau kami melihatnya bahwa riwayat itu syad, karena 12 rawi tidak menyebutkan wa yuharrikuha. Hanya satu rawi saja yuharrikuha menambahkan dengan kalimat wa yuharrikuha. Rawi itu thiqah atau tidak thiqah? Thiqah, tapi menyelisih 12 orang. Maka syad pendapatnya atau riwayatnya. Qadibidina azakumullah qawlun min aqwalil ulama, dari ucapan para ulama. Kamu lihat dalasannya masing-masing, kamu lihat mana yang rajih, kamu kerjakan. Selesai. Ikhwani fi din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala thumma al-ikhtilaf fil kitab min alladhina yuqirruna bihi 'ala naw'ain. Kemudian perselisihan dalam Quran sekarang. Dalam kitab ada dua jenis. Pertama ikhtilaf fi tanzilih, pertama perselisihan dalam penurunan Quran tersebut. Wasani ikhtilaf fi ta'wilih, yang kedua dalam penafsirannya. Wa kilahuma fihi imanun bi ba'd duna ba'd. Dan dalam dua bentuk perselisihan terhadap Al-Quran ini, dua-duanya mengandung perkara beriman pada sebagian, menolak sebagian yang lain. Artinya ini lebih dahsyat dari yang kemarin kita bahas. Fal awal ikhtilaf fi takallumillah bil Quran. Pertama, perbedaan pendapat tentang berbicaranya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Fa ta'ifatun qalat, sekelompok berkata hadzal kalam hasala bi qudratihi wa masyiatihi. bahwa ucapan ini atau Quran ini adalah dari ucapan Allah dengan takdirnya dan dengan kehendaknya. Likaunihi makhluqan fi ghairihi lam yakum bihi. Karena ini adalah perkara yang diciptakan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tegak dengan sendirinya. Ini pendapat batil, sah? Ini pendapat pertama. Mengapa? Karena dikatakan ini kalam, kalamullah. Tetapi maknanya kalam yang Allah takdirkan, Allah ciptakan, Allah bentuk, terjadilah kalamullah. Wa ta'ifatun qalat, golongan yang kedua berkata, bal huwa sifatun lahu, bahkan itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara dengan kaifiahnya yang tidak sama dengan makhluk. Qa'imun bidatihi, bukan berdiri sendiri tetapi ada pada zatnya. Allah takallama idha sya'a, Allah berbicara kalau Allah kehendaki. Lakinnahu la yatakallam bimasyiatihi wa qudratihi, tetapi Allah bukan menciptakan dengan takdirnya. Wa kullu min at-ta'ifataini jama'at fi kalamihi ma haqqun wa batil. Perhatikan, yang kedua dari satu sisi benar sifatullah, tapi lihat kalimat terakhirnya. Lakinnahu la yatakallam bimasyiatihi, tetapi dia tidak berbicara dengan kehendaknya. Nah, terus dengan kehendak siapa? Berarti kalamuhu qadim, katanya. Setelah itu tidak ada pembicaraan lagi. Berarti dua pendapat tadi ada hakun, ada batil. Tercampur antara keduanya. Yang pertama, batil dari sisi Quran makhluk. Tetapi ada di sana ucapan bahwa Allah berbicara sekehendaknya. Yang kedua sebaliknya, Allah memiliki sifat kalam tetapi tidak berkait dengan kehendak. Loh, terus bagaimana? Amal dikatakan di akhirnya oleh beliau, wa kalakila kalamuhuma baina haqqin wa batil, ucapan mereka tercampur antara hak dengan batil. Fa amanat bi ba'dil haqq wa kadzabat bima taquluhu al-ukhra min al-haq, berarti dia beriman dengan satu bagian yang hak dan dia kufur dengan sesuatu yang lain. Dia beriman pada sebagian dan tidak beriman pada sebagian. Maka terkena ayat Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman pada sebagian kitab dan mereka mengingkari sebagian yang lain. Qul inna a'udzubikumullah wal haqqu ma bainahuma. Adapun kebenaran apa yang ada di antara keduanya, yaitu menganggap bahwa kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mensifati dirinya dalam Al-Qur'an sekian kali, Allah berbicara, Allah memanggil Musa, wa idnada rabbuka Musa, nada memanggil. Wa id qala Allahu ya Musa wa kallamahu rabbuh. Apa lagi? Nah, sekian banyak dalil-dalil bahwa Allah berbicara tetapi tidak sama dengan makhluknya. Berarti barakallahu fikum, Allah berbicara idza syaa, harus diiringi masyiah, bahwa Allah berbicara kapanpun kalau Allah kehendaki. Ikhwan fillah na'azakumullah, karena ini urusannya dengan yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakuruna bi ba'd, tidak beda atau tidak sama dengan yang tadi. Harus kita katakan ini hak, ini batil. Sekarang saatnya. Karena urusannya iman dengan kufur. Ayat menyatakan qala Allah, qala Allah, qala Allah. Maka siapa tidak percaya kalau Allah berbicara, berarti dia mendustakan Al-Quran. Kalamun batil. Ini yang namanya adil. Berbicara pada tempatnya. Sedangkan mereka yang menyatakan bahwa Allah tidak akan berbicara lagi, bahwa pembicaraannya qadim, kita katakan batil. Karena Allah berbicara kapanpun Allah kehendaki, bahkan sebagiannya sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran, padahal belum terjadi. Apa itu? Allah katakan nanti Allah akan berkata kepada Nabi Isa, ya Isa, a'anta qulta linnasi ittabi'uni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya Isa, apakah engkau perintahkan manusia untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah. Kapan ini diucapkan? Nanti yaumul qiyamah. Di hadapan seluruh mereka-mereka yang mengaku bahwa mengikutnya Isa. Kami pengikut Isa. Lihat, Isa akan ditanya, wahai Isa, apakah kau nyuruh mereka? Nanti yaumul qiyamah. Berarti Allah akan berbicara. Pernah berbicara, telah berbicara, dan akan berbicara sekehendaknya kapanpun Allah kehendaki. Ikhwani fidina azakumullah. Sehingga adapun ucapannya dalam Quran sudah terucap. Sehingga dikatakan dalam keadaan dia sudah lebih dulu. Tetapi sifat kalam terus. Allah kapanpun berkehendak untuk berbicara, dia berbicara. Lihat kalimat berikutnya dari Syekh Imam Ibn Abdul Aziz. Amal ikhtilaf fi ta'wilih alladhi yatadamman al-iman bi ba'd duna ba'd fa katsir. Tadi masalah zatnya kalamullah. Sekarang tafsirnya juga sama. Mengandung di dalamnya al-iman bi ba'dihi duna ba'd. Beriman kepada sebagian, kufur terhadap sebagian yang lain. Kama fi hadis Amr ibn Shu'aib an abihi, sebagaimana dalam hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya pada satu hari, dzata yaumin, wa hum yaqtasimuna fil qadari, sedangkan mereka dalam keadaan bertikai, berselisih tentang takdir. Yang ini bawa ayat, yang ini bawa ayat. Hada yang yanzi' bi ayatin wa hada yanzi' bi ayah, yang ini membawa ayat, yang ini membawa ayat. Faka'annama fuqi'a fi wajhihi hubur habur rumman. Seakan-akan di wajah Rasulullah SAW muncul biji-biji delima. Tahu biji delima? Pernah lihat? Butiran-butiran delima ada merah-merahnya. Pipi Rasulullah SAW memerah seperti butiran delima. Sangat marahnya. Qala abi hadza umirtum, apakah untuk ini kalian diperintah? Am bi hadza wukiltum, apakah kalian diperintah untuk ini? Anta duribu kitaballah bi ba'dahu ba'd ba'dahu bi ba'din, apakah kalian disuruh untuk membenturkan ayat dengan ayat? Unduru ma amartum bihi fattabi'u, lihat apa yang disuruh dalam Al-Quran, kerjakan. Wa manahaitukum anhu fantahu, dan apa yang aku larang, tinggalkan. Baik. Dalam ayat, dalam hadis yang kedua, dalam satu riwayat disebutkan, ya qaum bihada dhallatil umam qablakum, wahai qaum, inilah sebabnya umat terdahulu binasa, dhallat, sesat gara-gara ini. Biktilafihim ala anbiya'ihim, menyelisihi nabi-nabi mereka. Wadarbihimul kitab ba'dahu biba'd, dan membenturkan ayat atau Al-Quran sebagian dengan sebagian yang lain. Wa innal Qur'ana lam yanzil litadribu ba'dahu biba'd, dan Al-Quran tidak diturunkan untuk kalian benturkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Walakin nazalal Qur'an yasduqu ba'duhu ba'dan, bahkan Al-Quran itu diturunkan saling membenarkan, tidak bertentangan. Ma'araftum minhu fa'malu bih, apa yang sudah kalian ketahui, apa yang ada dalamnya, kerjakan. Wa matashabaha fa'aminu bihi, dan apa yang tersamar kalian percayai. Yang ini tersamar maknanya, maksudnya belum tahu kaifiahnya. Lafadznya sudah pasti, karena Qur'anan Arabian. La'allakum ta'qilun, agar kalian paham. Kaifiyahnya kita tidak tahu. Maka kata Nabi, percayai saja. Nanti akan terjadi begini, kami beriman. Di hari kiamat akan ditimbang amalan, kami percaya. Karena Qur'an yang bilang. Adapun kaifiyahnya enggak perlu kalian perdebatkan. Mengapa? Enggak ada yang tahu kaifiyahnya. Amal bentuknya kayak apa? Ditimbang caranya bagaimana? Sudahlah, cukup. Aminu bihi, Berimanlah engkau dengan berita ini. Aman Nabi, cukup. Adapun rincian kaifiahnya kalau diberitakan alhamdulillah, kalau enggak diberitakan katakan saya tidak tahu. Allah tidak ngasih berita. Yang pasti ayat ini benar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa innal umam qablakum lam yul'anu hatta ikhtalafu. Umat-umat terdahulu tidak dilaknat kecuali ketika mereka berselisih dan membenturkan ayat dengan ayat. Wa innal mira fil Qur'ani kufrun. Sesungguhnya perdebatan membenturkan Quran dengan Quran adalah kekafiran. Wa haditsun masyhur. Hadis yang masyhur di dalam Musnad, di dalam Sunan dan lain-lainnya. Bahkan inti hadisnya ada dalam Sahih Muslim dengan nomor hadis 2666. Min hadis Abdullah ibn Rabah al-Ansari bahwa Abdullah ibn Amr qala hajjartu ila Nabi SAW yawman fasami aswat rajulain ikhtalafa fi ayatin fakharaja alayna. Ketika aku menemui Rasulullah SAW, ini aku datangi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mendengar dua orang yang sedang bertikai dalam masalah ayat. Maka Rasulullah keluar menemui kami dan berkata, wa fi wajhihi al-ghadab. Di wajahnya ada kemarahan. Hadis yang tadi, wajahnya memerah seperti butiran delima. Sekarang, yurafi wajhihi atau yurafi wajhihi al-ghadab, di wajahnya terlihat kemarahan. Faqala innama halaka man kana qablakum biikhtilafihim fil kitab. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka berselisih dalam Al-Qur'an. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Wa jama'a ahlul bid'ah mukhtalifuna fi ta'wilihi. Wa jami'. Ini catatan pentingnya. Kasih garis atas, kasih stabilo, kotaki dengan kotak merah. Apa kata-katanya? Wa jami'u ahli al-bid'ah mukhtalifuna fi ta'wilih. Hampir seluruh ahlul bid'ah, bahkan tidak ada kata hampir, seluruh ahlul bid'ah mereka menyelisihi dalam tafsir Al-Qur'an. Khawarij salah dalam menafsirkan ayat-ayat Allah, akhirnya mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Murji'ah salah dalam memahami ayat-ayat rahmat, akhirnya tidak menganggap penting amalan, yang penting eling, ingat Allah cukup. Apalagi yang lain, Syiah Rafidhah bahkan dalam Quran mereka berselisihnya bukan hanya dalam tafsir. Mereka tambah satu surat, mereka kurangi satu surat. Mereka rubah ayat, mereka ganti. Jami' ahlul bid'ah mukhtalifuna fi ta'wilihi. Mu'minuna bi ba'dihi duna ba'd. Mereka beriman dengan sebagian Quran dan mereka mengingkari sebagian yang lainnya. Yuqirruna bima yuwafiq ra'yahum. Mereka ambil yang mereka cocok. Mereka tolak yang mereka enggak cocok. Imma an yata'awwaluhu, menolaknya. Imma an yata'awwaluhu, bisa jadi dengan menakwilkan, menyeret maknanya kepada makna-makna lain. Takwilan, yuharrifuna fihil kalim, yang merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Berarti takwilnya seperti tahrifnya Yahudi. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i. Wa imma an yaqulu hadha mutasyabih, atau dengan cara yang lebih halus, bahwasanya mereka berkata ini ayat mutasyabih, enggak bisa kita pahami, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, enggak dipakai. Dan mereka katakan ini cara salaf. Kalla wallah, tidak demi Allah, salaf bukan menyerahkan maknanya, bukan, tetapi mereka menyerahkan pada Allah kaifiahnya, kayak apanya. Adapun makna yang ada, yang zahir dengan bahasa Arab, Allah katakan Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Terima. Kaifiyahnya, wallahu a'lam. Amal akan ditimbang. Kayak apa? Wallahu a'lam. Kematian akan disembelih bainal jannati wan nar. Kematian akan disembelih di antara surga dan neraka. Kematian kok bisa disembelih? Kamu jangan menolak berita dari Nabi SAW. Katakan kami beriman, kami percaya. Kayak apanya? Wallahu ta'ala a'lam. Itu salah. Tapi mereka ini ahlul bidah, ahlul ahwa yang dikatakan oleh Ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah. Mereka justru berkata hadza mutasyabih la ya'lam ahadun ma'nahu. Ayat ini ayat yang samar maknanya, enggak diketahui oleh siapapun. Jadi qala Allah ta'ala kada wa kada wa kada, tidak tahu maknanya. Allahu a'lam. Lewat. Apakah mungkin Allah turunkan satu ayat yang tidak bisa dipahami oleh manusia? Apakah mungkin Allah turunkan satu ayat yang tidak terpakai? Oh ini gak terpakai. Kenapa? Gak bisa dipaham. Astagfirullah. Kalimat yang jelas. Warafa'na fauqakumuttur. Kami angkat Bukit Tursina di atas kalian. Bukit Tursina di atas mereka. Bagaimana? Wallahu'alam. Maknanya kita tidak tahu. Serahkan Allah saja. Jadi bagaimana ayat ini? Udah kita tinggalkan. Kita lewat. Ya gak mungkin. Kamu ucapkan seperti yang Allah ucapkan bahwa pernah Bani Israel diangkat perjanjian dengan diancam gunung di atasnya, dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang seperti itu. Mohon maaf, saya lanjutkan sedikit sampai seperempat jam lewat karena tanggung. Habis ini habis. Masuk bab baru. Baik. Fayajhaduna ma anzalahu Allah. Akhirnya mereka menolak apa yang Allah turunkan. Ini enggak bisa dipaham. Ini enggak bisa dipaham. Ini enggak bisa dipaham. Serahkan Allah. Ini serahkan Allah. Lu diturunkan untuk kamu. Oh, dikembalikan enggak mau. Anda enggak paham. Kan kurang ajar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini golongan mufawwidin. Mufawwid yang seperti ini. Intinya mereka menolak, tidak mau menerima. Lianal iman bil lafadz bila ma'na huwa min jinsi imani ahli kitab. Karena kalau menerima lafadznya tapi menolak maknanya, itu sejenis dengan ahlul kitab. Lihat Allah katakan tentang ahlul kitab, matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Mereka-mereka yang membawa Taurat tapi mereka tidak mau mengamalkannya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab di atasnya. Baik. Artinya dohirnya saja, maknanya gak mau diambil. Bahkan dohirnya pun tidak, lafadznya saja. Maknanya tidak tahu. Maknanya kayak apa? Maknanya tidak tahu, serahkan Allah, saya gak tahu. Atau ayat lain, minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab illa amani. Di antara mereka ada ummiyun yang tidak mengenali kitab kecuali angan-angan saja. Tidak mau menerima makna-maknanya. Ini jenis mereka. Maka ingat ucapan hadis tadi, apa yang kalian dapat di dalam Quran berupa perintah, kerjakan. Kalau berupa larangan, tinggalkan. Kalau berupa berita, imani bahwa ini berita dari Allah. Walaupun mungkin kita belum tahu kaifiahnya seperti apa. Wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti ayat ini benar, bahwa amalan soleh akan ditimbang. Bahwasanya Bukit Tursina pernah diangkat di atas Bani Israel. Bahwasanya pernah terjadi banjir Nabi Nuh yang menenggelamkan seluruh manusia kecuali yang ada di perahu. Qul inna a'udzu bika muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah manhaj, pegangan kaum muslimin seluruhnya. Apa kata Allah, apa kata Rasul, kerjakan. Apa yang dilarang Allah, apa yang dilarang Allah, Rasul, tinggalkan. Apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami percaya kalau seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.